السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita berada di hari Eid, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita berbagai macam ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha khairun. Tidak ada satu amalan-amalan saleh yang dilakukan pada sebuah-sebuah hari yang itu ahabu ilallah, lebih dicintai di sisi Allah, azka indallah, lebih suci di sisi Allah, a'zam indallah, agung di sisi Allah, wa afdalu indallah, dan lebih mulia di sisi Allah. Min ashar min dzulhijjah, dibandingkan beramal saleh, berbuat baik di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maka di antara amalan yang terbaik pada hari-hari Id ini adalah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, bainama nahnu fi hajjatil wada', ketika kami berada di haji wada', qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radhiful al-Fadl ibn Abbas fi jamalin Adam. Ketika kami berada di haji wada', Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, membonceng Al-Fadl ibn Abbas di atas sebuah unta yang berwarna kecoklatan. Faqala, maka beliau pun berpesan kepada manusia, berkhutbah saat itu, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, khudhu minal ilmi, khudhu minal ilmi, qabla ayyuqdada al ilmu, qabla ayyurba'a al ilmu. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, ambillah dari ilmu agama ini, pelajarilah dari ilmu agama ini, fahamilah dari ilmu agama ini, sebelum ilmu tersebut tertahan, sebelum ilmu agama tersebut terangkat. Faqala al-A'rabi, maka tiba-tiba ada seorang Badui berkata, ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu wa baina aydina al-masahif wa qad ta'allamna minhu shay'a wa ta'allamna nisa'ana wa dararina wa khadamana. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ilmu itu terangkat? Bagaimana mungkin ilmu agama itu hilang? Padahal di tengah-tengah kita ada mushaf Al-Quran. Kita sudah mempelajarinya. Kita sudah mengajarkan kepada anak istri kita, kepada pembantu-pembantu kita. Faqala Rasulullah SAW, wa huwa muhmirun wajhuh. Maka Rasulullah SAW menjawab dalam keadaan wajahnya memerah. Faqala, Sakilatka ummuk, celaka ibumu. Fa innal yahud wan nasara indahumul masahif, indahumul kitab, wa la yusbihuna yata'allaquna syai'an bimma ja'atuhum bihi anbiya'uhum. Celakalah engkau. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki Alkitab. Mereka memegang Alkitab. Senantiasa mereka membaca huruf demi huruf dari kitab yang ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka. Wa inna dhahabal ilmi dhahaba hamlatuh. Sesungguhnya hilangnya ilmu, diangkatnya ilmu adalah dhahaba hamlati, yaitu perginya para ahlul ilmi. Diangkatnya ilmu adalah meninggalnya ahlul ilmi. Tersia-siakannya ilmu adalah ketika tidak ada yang mempelajarinya. Sehingga pada riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari Zaid bin Thabit dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Tirmidzi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu fi hajjatil wada'. Dulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat haji wada'. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahifahawidaha wa wa'aha wa ballaha kama sami'a. Allah berseri-seri, Allah senang terhadap orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapanku, mendengarkan Al-Quran wa Sunnah. Kemudian dia jaga, dia hafal, dia jaga. Waballaha kama sami'a, kemudian disampaikan sebagaimana dia dengar. Disampaikan sebagaimana dia dengar. Farubba hamilin fikhin laisa bifaqih. Farubba hamilin fikhin ila man huwa afqahu min. Terkadang orang yang menghafal ilmu, dia tidak paham. Atau terkadang dia menyampaikan kepada orang yang lebih berilmu. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya senantiasa Allah akan senang dan cinta dan berseri-seri ketika ada di kalangan hambanya mereka belajar dan mengajarkan ilmu. Walaupun terkadang yang belajar belum paham-paham, belum bisa-bisa, tetapi dia tahu, sehingga dia bisa memberitahu kepada orang yang lainnya. Sehingga dalam riwayat lain, ketika Rasulullah berkhutbah di akhir khutbahnya, falyuballigh al-hadiru al-ghaib, hendaknya orang yang hadir, orang yang syahid, yang menyaksikan khutbah ini, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir dalam khutbah ini. Artinya, ma'asyiral muslimin, di dalam menuntut ilmu, bukan masalah Anda paham atau tidak, bukan masalah Anda ngerti atau tidak, tetapi tuntutlah ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ketinggian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ad-dunya mal'unah, dunia semuanya terlaknat. Illa ma fihi dzikrullah wa ma wallah, kecuali apa yang ada di dalamnya ingat Allah dan apa yang mengiringinya. Wa 'aliman muta'alliman, dan yang tidak terlaknat dari dunia adalah ketika di dunia itu ada orang yang mengajarkan ilmu, ada orang yang belajar ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, makna laknat adalah al-bu'du 'anil khair, jauh dari kebaikan. Maka yang penuh dengan kebaikan adalah mengingat Allah, adalah belajar ilmu agama, dan adalah mengajarkan ilmu agama. Itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Bahkan para nabi, para rasul, lam yuwaritsu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi dirham dan dinar. Wa innama warasul ilma, mereka hanya mewarisi ilmu. Harta mereka disedekahkan bukan sebagai harta ahli waris. Khusus bagi para nabi dan para rasul, tidak meninggalkan warisan sama sekali. Putri-putri beliau, istri-istri beliau, tidak menerima waris sama sekali. Karena harta beliau yang beliau tinggalkan adalah sedekah. Tapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wabirin. Maka siapa yang dia mengambil ilmu, mempelajari ilmu, atau bahkan memahami ilmu, ilmu agama tentunya, maka dia telah memperoleh jatah yang sangat banyak. telah memperoleh bagian yang sangat besar, yang paling agung, sebuah bagian yang akan membukakan pintu-pintu syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan banyak jalan menuju syurga. Sehingga siapa yang ingin syurga, jalan pintasnya adalah menuntut ilmu. Jalan pintasnya adalah belajar agama. Belajar agama di hadapan alim, di hadapan ustaz, di hadapan pengajar-pengajar yang sebelumnya belajar agama. Ma'asyiral muslimin, karena yang namanya innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Wa innamal fiqhu bittafaqquh, dan faham ilmu hanya bisa didapatkan dari orang yang faham ilmu itu sendiri. Kita akan faham terhadap ilmu agama dengan kita belajar terhadap orang yang sudah faham ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, maka ta'allamu minal ilmi, ta'allamu minal ilmi, pelajarilah dari ilmu ini, pelajarilah dari ilmu ini, qabla ayyukbad, sebelum ilmu ini diangkat, sebelum ilmu ini diangkat dengan hilangnya para ulama, dengan hilangnya para penuntut ilmu, maka pelajarilah, pelajarilah, karena kalian khususnya anak pemuda, para pemuda ma'asyiral muslimin, sekarang mereka belum ditanya, tetapi ketika kita yang tua sudah mati, ketika kita sudah dipanggil Allah, dicabut rohnya, mereka lah yang akan ditanya oleh generasi yang berikutnya. Kalau mereka tidak punya ilmu, fa'aftau bi'airi ilmin, maka mereka akan menjawab tanpa ilmu. Fa'adhallu wa'adhallu, maka akan sesat dan menyesatkan umat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam khutbah wada'nya, dalam khutbah haji wada'nya, salatu khisal. La yahillu qalbu mri'in muslim. Ada tiga hal yang tidak akan membuat dengki hati seorang muslim. Artinya siapa yang tidak punya tiga hal ini dalam hatinya, maka hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasad, penuh dengan kejahatan. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu ikhlasul amal lillah. Ikhlas beramal hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan membersihkan hati. Siapa yang tidak ikhlas dalam beramal, itu akan mematikan hati dan akan menumbuhkan kedengkian. Yang kedua adalah at-ta'ah ala wulati amri. Taat kepada wulatul umur. Siapa yang tidak taat kepada pemerintah, maka akan tumbuh dalam hatinya kedengkian terhadap pemerintah. Kebencian terhadapnya. Akan menghinanya. Man ahana sultanallah ahanahullah. Siapa yang menghina orang yang Allah beri kepemimpinan di dunia ini, maka Allah akan hinakan dia. Yang ketiga adalah luzumul jamaah. Hendaknya kita terus-menerus di atas al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah adalah hak, kebenaran. Hendaknya kita mengikuti kebenaran. Haitsu dara naduru ma'al haq, haitsu dara. Kita terus bersama dengan kebenaran, dimanapun kebenaran itu berada. Kita terus memegang kebenaran, siapapun yang menyampaikannya. Peganglah kebenaran. Maka tiga hal ini ma'asyiral muslimin. Ikhlas, amal karena Allah. Kemudian taat kepada pemerintah. Kemudian memegang teguh kebenaran. Itulah yang membuat hati kita bersih. Dan siapa yang kehilangan salah satu dari tiga bagian ini, hatinya akan kotor dan akan tumbuh kedengkian-kedengkian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan-pesan terakhir dalam khutbah ini. Dalam riwayat yang lain, riwayat Zaid bin Sabit, qala, beliau mengatakan, ini hadisnya riwayat Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada', aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan saat haji wada', ittaqu fi nisa'ikum, bertakwalah kalian terhadap wanita-wanita kalian, terhadap istri-istri kalian, yaitu pergaulilah mereka dengan takwa. Nasihatilah mereka dengan takwa. Nasihatilah mereka dengan takwa. Fa innakum, sesungguhnya kalian istahlaltum, membuat kalian halal terhadap mereka. Istahlaltum furujahunna di kalimatillah. Kalian yang telah mengucapkan, yang membuat halal mereka bagi kalian adalah ketika mengucapkan kalimatullah. Wa ahadzum bi amanillah, dan kalian mengambil mereka sebagai istri karena amanat dari Allah. Wattaqullaha fi nisaikum, maka bertakwalah kepada Allah pada istri-istri kalian. Bimbinglah istri-istri kalian, putri-putri kalian. Dalam riwayat lain, istausu bin nisa'i khaira, Nasihatilah wanita, nasihatilah para istri, para wanita dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dirak, karena mereka terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa in tukimaha kasartaha, kalau kamu terlalu keras, terlalu tegas terhadap mereka, maka akan patah hati mereka. Wa in taraktaha la tazalu a'waj, tapi kalau kalian membiarkan mereka tidak dibimbing, mereka terus akan bengkok dan terus akan salah. Sehingga hendaknya seorang muslim, seorang rejal, mereka terus menasehati dan membimbing para wanitanya. Jangan terlalu keras, nanti akan patah hati mereka. Dan jangan terlalu meremehkan, sehingga akan terus salah dan bengkok mereka. Walahunna alaikum rizquhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, mereka punya hak atas kita untuk diberi rizki, untuk diberi nafkah dengan baik. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kata Allah. Dan bagi mereka, mereka punya hak untuk diberi pakaian, untuk diberi makan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan jumlah yang memang sewajarnya bagi mereka, yang memang mereka butuhkan. Kemudian yang terakhir, kepada wanita, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbahnya senantiasa Rasulullah berpesan terakhir khutbahnya kepada para wanita, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, wahai sekalian wanita, banyak-banyak kalian bersedekah. Fa innakunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian wanita adalah yang paling banyak menjadi kayu bakarnya neraka jahannam. Kalian wanita adalah yang paling banyak menghuni neraka jahannam. Maka kemudian di pojok saf wanita ada yang bertanya, limadza ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, li'annakunna tukdirna syaka wa takfurna al-ashir wa takfurna al-ihsan, karena kalian wanita itu banyak durhaka sama suami kalian, banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami kalian, kalian terlalu banyak mengeluh. Wa in ahsanta ilaihinna dahra kullah, kalau seorang suami berbuat baik seumur hidupnya kepada istrinya, thumma ra'at fi nafsika, kemudian melihat pada diri suami, pada dirimu wahai suami sedikit saja, maka wanita itu akan mengatakan, ma ra'aitu fika khairan qat, aku tidak pernah mendapatkan, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu wahai suamiku. Padahal 20 tahun rumah tangga, padahal 30-40 tahun rumah tangga, senantiasa berada di rumah suaminya, makanan, minuman, pakaian itu dari suaminya, setiap hari dilindungi oleh suaminya, dibimbing oleh suaminya, tapi sedikit saja melihat kejelekan suami langsung mengatakan, suami tidak pernah berbuat baik kepadaku. Maka ya ma'syar nisa tasaddaqna, sekalian wanita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, langsung para wanita mencopot kalung, gelang dan perhiasannya dan disedekahkan. Disedekahkan. Maka bersedekahlah wahai kaum wanita, bersedekahlah wahai kaum wanita, karena kebanyakan kalian yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ma'asyil muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahilhamd. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa menjadi bekal ya di dunia dan di akhirat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح أمور جميع المسلمين في كل الزمان والمكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.